rahasiamu mengapa terjadi di saat rasa cinta itu ada meresahkan diriku. Katakan saja bila kita tak mungkin bersatu. Katakan bila rasa cinta tak lagi untukku. Ingin ku buang jauh tanya rasa asal cintaku ini. Cintaku ini.